mau islamkan orang kafir, cuma tanya satu kata saja. Surat 61 ayat yang ke-6. Wa inskola isyabnu maryama ya bani isro'ila ini rasulillahi ilaikum usaikariman baina yadaya minat taurati wa basisro bi rasulil ya'i bin balis muhur Ahmad. Jadi yang paling tahu akan datang Nabi Muhammad adalah golongan para nabi, satu-satunya dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam. Waktu Nabi Isa mengatakan akan datang Nabi Muhammad, saya mau tanya ibu bapa, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah. Nabi Muhammad belum datang, Al-Quran sudah turun. Itulah tadi ucapan Nabi Isa, masih ada di Al-Quran sampai sekarang. Paham kira-kira Bapak Ibu? Jadi yang di sana itu bukan Nabi Isa. Lakum dinukum agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lalu debat antara Kristen dan Islam di YouTube. Innalillahi, satu bukan ahli Kristen, satu juga bukan ahli Islam. Orang Kristen itu gak usah didebat. Tanya sama orang Kristen, dalam pengakuan keyakinan Kristen itu, Tuhan datang sebagai manusia, dia mati, disalib, dibukit, Golgota. Itu iman Kristen, keyakinan Kristen. Jadi kalau ibu bapak mau islamkan orang kafir, cuma tanya satu kata saja. Dalam keyakinan Kristen yang kami tahu, Anda mengatakan bahwa Tuhanmu turun ke dunia jadi manusia, kemudian Tuhanmu mati, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Sekarang kami sebagai Muslim mau bertanya, apakah Anda percaya bahwa Tuhan pernah mati? Orang Kristen pasti akan menjawab dengan cepat, Tuhan tidak pernah mati. Apakah Anda percaya Yesus adalah Tuhan? Pasti dia akan jawab, Yesus adalah Tuhan kami. Apakah Yesus pernah mati? Di sini dia mulai bingung. Dia akan menjawab, dia mati demi menembus dosa-dosa umat manusia. Sudahlah, saya sebagai Muslim tak mau tahu apa dia mati menembus dosa atau tidak. Yang saya tanya, dia pernah mati atau tidak? Kalau dia jawab, dia pernah. Tadi ente bilang Tuhan tidak mati, sekarang Yesus mati. Mana yang Anda percaya, Tuhan yang tidak pernah mati atau Yesus yang pernah mati? Hanya begitu. Gak usah lantas ambil Al-Quran. Ini Al-Qur'an mengatakan, Suratul Kafirun mengatakan, Ulia ayuhal kafirun. Oh, sama dengan bicara tembok. Islamkan orang kafir pakai Al-Quran sampai kiamat, orang kafir tidak akan beriman. Jangankan orang kafir, orang Islam sendiri banyak tak percaya Al-Quran. Itu di Bandung sana ada yang duduk di Al-Quran. Kami sekeluarga justru mendapatkan Islam itu bukan karena orang Islam yang meyakinkan kepada kami. 8 tahun saya mempelajari Al-Quran, satu titik pun Al-Quran itu tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Sedangkan kitab suci Kristen hampir setiap saat berubah-ubah, palsu semuanya, penuh dengan kebohongan, dan banyak sekali ayat-ayat yang kosong di dalam Bible Kristen. Itu bukan Injil. Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, Jabur adalah Al-Quran. Semua kitab yang dibawa diturunkan Allah kepada para nabi, itulah sekarang namanya Al-Quran. Jadi Quran Surah Ash-Shaf terkait dengan ucapan Nabi Isa yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah ucapan kalimat Injil. Kristen itu bukan Injil. Anak muda di Pekanbaru bilang sama saya, Ustaz, bapak saya punya Injil asli. Kapan deh bapakmu ketemu Nabi Isa? Belajar sejarah kamu. Nabi Isa itu membawa Injil bukan dalam bentuk buku begini. Al-Quran saja abad ke-6 bukan dalam bentuk buku begini. Al-Quran dalam bentuk suhuf ditulis di atas pelepah-pelepah kurma. Itu namanya Su'ub yang ditangkap Umar bin Khattab di tangan adiknya Fatimah, lalu dirobek oleh Umar, dan Umar mendapatkan surat-surat Al-Ikhlas. Kemudian beliau masuk Islam, menjadi pembela Islam, muhtadi, orang yang mendapat petunjuk betul-betul keislaman beliau. Apalagi di zaman Nabi Isa, tidak ada kertas Injil yang melekat pada lisan, ada pada lisan Nabi Isa. Tahun 35 Masehi, Allah angkat Nabi Isa di langit yang keempat. Makanya kalau kita mengikuti riwayat tentang Isra Miraj, langit pertama Rasul bertemu Idris, langit kedua bertemu Saleh, langit ketiga bertemu Nabi Adam, langit keempat bertemu Yahya dan Isa, langit kelima berjumpa Harun, langit keenam berjumpa Musa alaihissalam, langit ketujuh berjumpa Ibrahim alaihissalam yang bersandar pada Masjid Baitul Maqmur, dan kemudian Rasul melanjutkan perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha. Jadi di kisah sekarang ini langit keempat, dia nanti akan datang sebagai Imam Mahdi, akan mematahkan salib, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia akan membunuh semua dajjal yang ada di muka bumi ini, termasuk pengikut-pengikut salib. Jadi kita jangan menyangka bahwa Nabi Isa itu di Kristen. Tidak. Nabi Isa itu adalah Nabi utusan Allah. Kristen itu kafir, musyrik. Ada baca Al-Quran tidak? Laqad kafara allazina qalu inna Allaha masihun ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Sampaikan itu. Jadi bukan hak kita untuk mengucapkan, bukan hak ulama. Kalau ulama tidak mengucapkan selamat Natal, malu. Kalau jamaah yang mengucapkan, polisi, tentara boleh, camat boleh, bupati boleh, silakan, tidak berdosa. Tapi kita orang Islam belajar ikro, harus bijak. Kalau belajar ikro, begitu dipanggil acara Kristen, pura-pura sariawan. Pak Camat, ya, Bapak diminta untuk menyampaikan sambutan Kristen Natal. Oh, boleh, boleh, boleh. Ya udah, Pak Camat hadir, nunnya, Natal itu nun diganti don. Jadi bukan Natal bunyinya, selamat hari Natal. Tahun baru, Merry Christmas and Happy New Year. Tahun baru, baknya diganti kok juga. Selamat hari Natal dan tahun baru. Karena kalau Natal harus di harus lebih bijak. Jadi enggak ada kursi istilah haram. Kita kan belajar ikro. Jadi ucapkan begitu. Selamat hari Natal dan tahun baru. Masih lewat itu. Kalau Bapak Ibu ucapkan selamat Natal, enggak ada berdosa, enggak berdosa. Jamin saya bertanggung jawab di akhirat. Enggak. Pura-pura aja itu. Karena belum dapat kesempatan. Hah? Jadi kalau mau diri umat, jangan berubah. Dari awal jadi ustaz, jangan berubah. Tetap ustaz. Betul, betul. Iya, jangan hari ini ustaz, besok jadi politikus. Jangan. Biarkan ada cucu kita, sarjana ekonomi, sarjana politik, sarjana hukum. Biar mereka yang berpolitik. Kita ustaz dan ulama, umaro, satu, mitra seperjalanan. Menertibkan dunia ini tidak ada lain kecuali dengan kalimat-kalimatullahi, hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik-baik, di Solo kemarin kalimat tauhid sudah diganti dengan salib. Hampir terjadi keributan di Solo. Baru pemerintah ini PKI merajalela, yang dulunya ideologi tertutup, kata Megawati, Islam ideologi tertutup. Ideologi tertutup menurut undang-undang tentang MPR adalah PKI. Sengaja dimunculkan di era pemerintahan SBY, enggak ada tuh. Karena memang sudah final, sudah finish, sudah selesai. Dulu saya masih ingat di Manado itu, kalau orang mau masuk tentara, masuk polisi, masuk jadi pegawai, ada sampul deh. Ini imam dari rumah saya itu. Saya tanya ayah saya, ini imam apa pak? Ini orang-orang terlibat yang tidak boleh jadi tentara, yang tidak boleh jadi polisi, yang tidak boleh jadi pegawai. Karena bapak saya seksi satu, inter Manado. Jadi saya tahu, dia injak-injak orang PKI, saya umur 9 tahun. Jadi kita ini tidak mungkin menantang negara. Dituduh ustaz-ustaz yang keras, radikal, anti Pancasila, anti NKRI, benteng kekuatan NKRI adalah umat.